cahaya lailang menerangi ruang hati bersama makna mimpi kesucianmu. Kembalikan semangatku, pendamping cintaku yang lalu. Semula rumah di taman itu dan gerbang rambutmu ditawarkan bagi melamarku bagi meninggal. John.